Alisa Kriya Ceria Beda Sate Agil Jaya Sound System. Oh iya. Rindu wengi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan pancen kulik tak sayang sayang hati koyo wong ketanan cepet jak mas tutunangka iya cekak ora wani kondyo ning opo sliramu lungut ninggal mulih ora kondyo kondyo sampun dino aku ngalamun tekan ngomong hatiku bingung cari Tresno rawani nembung ngati koyo wong linglung wangi-wangi banyuni sampun tak iwangi ati sekungkung resaku dia bakal anu tak anteni yen nasib burung sekria Rawat ayu Kalimantan bentar guleng tak sayang-sayang nanti koyo wong kedana cipi jak mas tutu nongka biye cetia ora wani konjo ningo posmi ramu lungo tinggal mulih ora konjo konjo sana something you got. Rumah hatiku bingung cari Tresno rawani nembung nganti koyo wong.